وعلمنا الصلاه والسلام بمثل هذه الدعوه بالمناسبه الخصومه ثمن حبيب بن علي الله يدخلني اتنا في نياتهم وعملنا في الاخلاق الحكيم على هدينا كل دين صالح جميع شامله مقبله في خير الدنيا والاخره والى خدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di tempat ini, kumpulnya kita di sini menjadi satu pertemuan dan satu perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pertemuan kali ini akan membahas tentang orang tua Nabi. Kita akan membahas tentang orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu syubhat atau satu permasalahan tentang bagaimana hukum orang tua Nabi. Karena di dalam urusan ini para ulama ada perbedaan pendapat. Walaupun ditempo dulu permasalahan orang tua Nabi ini itu sangat amat jarang dibahas. Kenapa? Karena takut kalau membahas ini terlalu dalam, jadinya akan timbul su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama menyikapi hadis-hadis yang ada, mereka banyak yang memilih diam, atau banyak yang memilih pendapat yang menyatakan orang tua Nabi adalah orang yang insya Allah selamat dan akan masuk ke dalam surga. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema yang ada di kertas itu, mohon maaf kalau tulisannya terlalu kecil, karena dari fotokopiannya ternyata ya begitu. Nanti kalau umpama kurang besar, bisa difotokopi lagi jadi yang lebih besar. Jadi untuk membahas tentang bagaimana keadaan orang tua Nabi, ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang ini termasuk pendapat yang paling keras dan diikuti oleh kaum golongan Salafi Wahabi, itu pendapatnya Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadis As-Sahihah. Itu mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu musyrik dan masuk neraka. Itu Albani mengatakan begitu. Itu yang banyak jadi rujukan dari golongan Salafi Wahabi dan golongan orang-orang yang sering istilahnya menyampaikan tentang keadaan orang tua Nabi. Tapi gimana dengan ulama-ulama yang lainnya, ulama-ulama yang terdahulu dan ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah? Imam Al-Munawi, salah seorang ulama, beliau mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu ahli fatrah. Ahli fatrah itu gimana? Ahli fatrah itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Wahai ahlul kitab, telah datang kepadamu utusan kami menerangkan kepada kamu kapan datangnya itu, ala fatratim minar rusul, di masa fatrah, di masa kosong di mana di situ tidak ada utusan. Nah, ketika ayat ini dibuka tafsirnya, sahabat Salman Al-Farisi beliau mengatakan, masa antara Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 600 tahun. Jadi masa tidak ada Rasul, kosong itu kurang lebih 600 tahun. Makanya masa-masa itu dikenal dengan istilah masa fatrah. Karena di situ tidak ada seorang Rasul. Itu Imam Al-Munawi mengatakan orang tua Nabi ahli fatrah dan tidak dihisab langsung masuk surga. Langsung jadi orang yang selamat. Kemudian pendapat berikutnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan orang tua Nabi itu ahli fatrah dan diuji, namun tetap akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga. Jadi pendapat beliau itu mengatakan ahli fatrah nanti semuanya diuji, mau beriman atau enggak, mau ngakui Rasul atau enggak. Kalau mau ngakui Rasul, mau beriman, nanti insya Allah akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau enggak mau mengakui dan tidak mau beriman, ya tetap nasibnya mengkhawatirkan. Kemudian ahli tafsir, seorang ulama Imam Fakhrur Razi mengatakan orang tua Nabi itu adalah ahli millah Ibrahim alaihissalam, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pendapat Imam Fakhrur Razi. Kemudian pendapat para ulama sufi, dan ini juga pendapatnya Imam Qurtubi dan sebagian ulama yang lain, mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu dihidupkan lagi oleh Rasulullah, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, setelah itu meninggal dunia lagi. Kemudian pendapat Imam As-Sakhawi, ini seorang ahli hadis yang terkenal, beliau itu sering menulis tentang selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam bab ini mengatakan tawakuf, abstain, tidak berani bicara Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, di sini berarti kita bisa lihat ahlus sunnah wal jamaah tidak sepakat kepada hukumnya itu. Belum sepakat. Ada yang mengatakan ahli fatrah, ada yang mengatakan ikut agama Nabi Ibrahim, juga ada yang mengatakan dihidupkan lagi dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang tawakuf, yang diem, tidak angkat bicara. Nah, berarti sejauh ini yang mengkafirkan dan yang memusyrikan, yang dijadikan rujukan oleh mereka adalah Syekh Albani. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah, yang kita ini Asy'ariyah, juga Syafi'iyah. Asy'ariyah itu akidah kita, Syafi'iyah itu madhab kita. Kita tidak bisa mengikuti pendapatnya Albani. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti banyak hadis-hadis yang dijadikan pedoman dalam madhab Syafi'i didhaifkan oleh Imam Albani. Dan juga ada perbuatan-perbuatan kita, amaliyah kita yang dianggap bid'ah oleh Albani. Jadi ahlus sunnah wal jamaah tetap patroan kita, bukan kepada Albani. Nah, sekarang ini kita masuk ke kertas ini. Kenapa kok ada golongan-golongan Albani ataupun yang mengikutinya itu kok berani menyatakan Nabi Muhammad SAW orang tuanya adalah penghuni neraka? Ya, kadang-kadang musyrik dan penghuni neraka, kadang mereka nyebutkan musyrik dan penghuni neraka. Sebabnya kenapa? Karena memang ada dua hadis. Hadisnya sahih, tapi nanti kita bahas hukumnya. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Yaitu datang dari sahabat Anas, datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi datang sama Nabi, kemudian nanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasul, ayahku di mana? Yang dia tahu ayahnya itu meninggal bukan dalam keadaan Islam. Dijawab sama Nabi, "Qala finnar." Ayahmu ada di neraka. Falamma qafa, ketika orang itu akan pergi, da'ahu Rasulullah manggil lagi. Qala Rasul mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim, yang mana kalau kita tahu ini riwayat Imam Muslim, berarti ini hadisnya sahih. Dalam bagian yang lainnya juga Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwasanya, ini saya intinya aja ya, intinya bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu izin itu berziarah ke kubur ibunda beliau. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad nangis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan ista'dzantu rabbi fi antastaghfira laha falam yu'dzan li. Sungguhnya aku minta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun untuk ibuku, akan tetapi tidak dikabulkan. Dan lanjutan hadisnya. Ini riwayat Imam Muslim. Nah, karena dua hadis ini yang ditaruh ada di buletin-buletin, di artikel-artikel, di tulisan-tulisan ilmiah, akhirnya banyak orang-orang, bahkan yang ahlus sunnah sekalipun, bahkan yang sudah ahlus sunnah tapi ustadz malahan, juga sebagian ada yang terpengaruh hingga berani mengatakan hidayah itu dari Allah. Bahkan orang tua Nabi sendiri musyrik dan masuk neraka. Kalau dipikir apa perlunya ngomong begini? Ada. Makanya benar sekali bagaimana kurikulum pendidikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu mengatakan gimana? Adibu auladakum ala salafi khisal. Didik anakmu tiga perkara. Adibu, didik. Ditakdib, benar-benar dididik, dijadikan beradab untuk sama tiga perkara ini. Apa? Di antaranya yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabinya. Repot kalau sudah orang itu baca Al-Quran, tapi sudah gak ada rasa cinta sama nabi, akhirnya ayat Qurannya dibuat su'ul adab sama nabi. Wa wajadaka dhalan fahada. Itu, Nabi Muhammad itu sesat. Udah dikasih petunjuk, Nabi Muhammad itu jauh juga pernah tersesat. Loh, ini ayat Quran, ini untuk memuji Nabi, karena yang baca hatinya kotor, akhirnya jadikan ini ayat dianggap ini untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Baca hadis, kalau gak ada cinta ya gitu tadi. Lihat sedikit, wah ini nyinggung orang tua Nabi, seneng lah. Digembar-gemborkan terus. Yang lainnya enggak. Ayatnya ini, hadir-hadir sini, disampaikan terus. Nah ini kan, ini jadinya karena, ya mohon maaf, mungkin dalam memahami ilmu tentang mahabbah kepada Nabi masih kurang. Nah, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, kita belajar dulu cinta sama Nabi, hingga akhirnya semua ayat Quran, semua hadis Nabi, semua pendapat ulama itu akan mengarahkan kita dan mengajak kita untuk bisa menjadi umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu gimana? Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menjawab? Nah, ini jawabannya yang ada di kertas itu. Yaitu, kaum Asy'ariyah dan jumhur Syafi'iyah, mereka menetapkan bahwasanya orang-orang yang wafat di masa fatrah, sebelum diutusnya Rasul, maka ini termasuk golongan yang akan selamat. Termasuk golongan yang aman. Kenapa? Karena ada firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah mengatakan, kami itu enggak mungkin mengazab. Karena mungkin kita azab sebelum kita turunkan rasul. Sudah datang rasul, nerangkan, kemudian dia menolak, menentang, mengingkari, baru dapat azab. Cuma kalau belum ada rasul yang datang, dan setelah itu diazab, atau lo enggak, kita tidak akan mengazab sampai kita mengutus seorang rasul. Nah, di sini bisa kita pahami bahasanya orang tua Nabi Muhammad SAW itu mereka wafat sebelum diutusnya rasul. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih ada di dalam kan kandungan. Ibu beliau wafat ketika Nabi berusia 6 tahun. Berarti mereka termasuk ahlul fatrah. Golongan fatrah yang mana golongan yang selamat daripada azab. Nah, ini pendapat daripada kaum Asy'ariyah dan jumhur Syafi'iyah. Nah, sekarang pendapat daripada para ulama, Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya yang selamat itu bukan cuma ayah Nabi Muhammad saja, tapi semua datuk-datuk Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam itu semua orang yang selamat. Itu semua orang yang tidak mungkin jadi orang yang celaka atau penghuni neraka, enggak mungkin. Kenapa? Berdasarkan ayat alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu yang artinya surat Asy-Syu'ara, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, maksudnya Allah, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya taqallubaka fis sajidin, bagi para sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu perpindahan cahaya Nabi. Di cahaya Nabi Muhammad, kan Allah itu menciptakan pertama kali, jadi awal ciptaan itu pertama kali adalah nur Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari berbagai macam khilaf yang ada, tapi tetap kita condong mengikuti awal ciptaan Allah adalah nur Nabi Muhammad SAW. Lah, nur Nabi Muhammad ini dititipkan ke Nabi Adam, lalu ke anaknya, cucunya, terus ke satu generasi, generasi, generasi, generasi, generasi, sampai Abdul Muttalib, sampai Abdullah, dan sampai akhirnya Siti Aminah, dan lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kata Imam Fakhrur Razi, beliau mengatakan dan sebagian ahli tafsir yang lain, bahwasanya nur cahaya Nabi Muhammad itu selalu ada pada golongan orang-orang yang punya sifat as-sajidin, orang yang selalu sujud. Jadi dari Nabi Adam ahli sujud, anaknya ahli sujud, ahli sujud, ahli sujud, ahli sujud, maksudnya orang yang beragama Islam, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Fakhrur Razi itu berpendapat orang tua Nabi adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pendapat Imam Fakhrur Razi dan ahli tafsir yang lainnya. Nah, Imam Al-Alusi, salah seorang ahli tafsir yang punya karangan kitab tafsir Ruhul Ma'ani, beliau ketika berbicara tentang ayat bataqallubaka fis sajidin, beliau mengatakan gimana? Ayat ini aku jadikan dalil atas keimanan kedua orang tua Nabi, sebagaimana yang banyak dinyatakan oleh para tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan aku khawatir, aku khawatirkan bisa kufur orang yang menganggap kafir kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati kedua orang tua Nabi. Nah, ini tentang tanggapan tentang ahli fatrah dan pendapat para ulama. Jadi kita tahu bahwasanya para ulama itu ternyata menanggapi hadis ini ternyata mereka punya berbagai macam pendapat. Ada yang berpendapat itu wataqullu baka fi sajidin. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwasanya ada satu hadis. Hadis ini juga dikutip dalam kitabnya Imam Suyuti, yang nanti ringkasannya akan saya bacakan. Imam Suyuti itu punya satu kitab luar biasa, judulnya Masalikul Hunafa fi Walidil Mustafa, jalan orang-orang yang lurus tentang urusan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau memaparkan dengan jelas dalil-dalil. Jadi kalau ada mengatakan begini, bantahannya ini komplit dalilnya, mulai dari Quran, tafsir, hadis, komplit sampai ucapan ulama disantumkan semua sama Imam Suyuti. Cuma kalau kita baca, ya ini isya rampungnya nanti tahlil hari ke-40 nanti baru selesai. Panjang kitabnya soalnya. Tapi nanti akan saya, ini yang ada di sini sudah rangkumannya ini. Ini yang jenengan bawa itu rangkuman ketika saya dulu ngaji bab ini. Jadi ketika saya di pondok, tahun terakhir itu kita taklimnya, ngajinya itu babnya macam-macam. Ada bab Wahabi, ada bab Syiah, dan bab-bab yang lainnya. Kemudian terjadilah satu buku dari anak-anak pondok pesantren Sunniah Salafiyah. Itu bareng-bareng dulu kita belajar bareng ini dengan Habib Taufik bin Abdul Qadir Asqaf. Mana dalil-dalil yang ada di sini sebagian besar itu diambil daripada kitabnya Imam Suyuti dan kitab-kitab ahli tafsir yang lainnya. di satu kelas itu, coba ini orang tua Nabi ada ucapan begini, gimana jawabannya apa? Terus satu kelas itu nyari semuanya. Ada yang punya dalil ini, punya dalil ini, punya dalil ini, nanti yang diterima sebagian kita. Itu dulu zaman kita belajar begitu. Dan juga ada satu riwayat dari sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad mengatakan lam azal qal min asla bi tahirin ila arhamit tahirat. Nabi Muhammad lam azal selalu ini aku ankulu aku berpindah min asla bi tahirin dari sulbi laki-laki yang suci, sulbi laki-laki yang suci berpindah ke rahim at-tahirat perempuan yang suci juga. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi mengatakan suci, berarti enggak mungkin ada yang melewati cahaya Nabi Muhammad ini, berarti sulbinya orang kafir enggak mungkin ada. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Ya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Dan juga ada ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah, kan mungkin pernah dengar ya, Nabi Muhammad itu kadang-kadang dengan bangga mengatakan ana nabiyun la katib ana ibnu abdil muttalib. Kira-kira kalau Abdul Muttalib itu seorang yang kafir, boleh enggak Rasul membanggakan orang kafir? Enggak boleh kan? Karena jelas kakeknya itu adalah orang yang beriman, makanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tentang pendapat para ulama. Jadi kita belum bahas tentang hadis Muslim. Dan Muslim tadi sudah kita sampaikan. Tapi belum kita bahas. Jadi hadis Muslim tadi memang ada begitu. Sebelum kita membahas jawaban hadis Muslim ini, kita sekarang bahas dulu pendapatnya ulama. Jadi ulama semuanya mengatakan gimana? Ada yang mengatakan ahli fatrah, ada yang mengatakan ikut agama Nabi Ibrahim. Intinya mereka mengatakan bahwasanya orang tua Nabi adalah orang yang akan selamat. Orang tua Nabi adalah orang yang tidak akan masuk ke dalam neraka insya Allah. Nah, sekarang gimana tanggapan kita terhadap dua hadis riwayat Muslim? Dua hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang ada di kertas nanti bisa dibaca sendiri. Karena nanti yang akan saya sampaikan ini globalnya aja. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, itu ada hadis ini ada dua riwayat. Yang riwayat Imam Muslim mengatakan inna abi wa abaka finnar, tapi kalau riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat daripada Imam Al-Baihaqi mengatakan gimana? Ketika ditanya Rasul ditanya, "Aina abi?" Di mana ayahku ya Rasul? Terjawab, "Finnar." Orang itu nanya balik lagi, "Aina abuk?" Di mana ayahmu wahai Rasul? Kalau di hadis Muslim kan Rasul langsung ngomong kan? Kalau di hadis riwayat Imam Baihaqi, orang ini nanya, "Fa aina abuk? Di mana ayahmu wahai Rasul?" Dijawab sama Rasul, "Haitsuma mararta biqabri kafirin fabasyirhu binnar." Sekiranya kamu lewat kuburan orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan neraka. Rasul tidak mengatakan orang tuanya ada di neraka. Nah, dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Muslim itu yang meriwayatkan itu Hammad. Kalau Imam Baihaqi itu Ma'mar. Lah para ahli mustalah hadis, ahli ilmu yang mempelajari tentang sanad-sanad itu mengatakan bahwasanya riwayatnya Ma'mar itu harus lebih didahulukan daripada riwayatnya Hammad. Riwayatnya Ma'mar harus lebih didahulukan daripada riwayatnya Hammad. Kenapa? Karena kalau Hammad itu dikatakan ada sebagian yang mendhaifkan hafalannya. Kalau Hammad yang meriwayatkan hadis inna abi wa abaka finnar. Tapi kalau Ma'mar itu dikatakan tidak ada satupun yang mengingkari hadis-hadisnya. Tidak ada satupun yang mengingkari riwayat-riwayatnya. Bahkan kata Imam Suyuti, wattafaqa syaikhon 'ala takhrij lahu. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat bahwasanya hadis kalau sudah lewat Ma'mar ini lebih gampang untuk dipercaya dan siap untuk dikeluarkan dan diakui menjadi hadis sahih. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu. Biar ini jelas apa bingung ini? Insyaallah jelas semuanya. Jadi, kita bahas dulu bahwasanya hadis Muslim, sekarang hadis Muslim dijadikan dalil untuk mengkafirkan orang tua Nabi. Gimana? Satu tanggapan kita. Pertama, hadis Muslim itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sisi jalurnya itu ahad, bukan mutawatir. Sahih, tetap sahih ya. Ini hadis sahih, tapi ini ahad, bukan mutawatir. Kalau ada hadis itu mutawatir, maka sifatnya qot'i. Qot'i itu gimana? Sifatnya pasti. Ini memang benar-benar dari Nabi, tidak boleh diingkari. Itu kalau hadis mutawatir. Sama seperti, hampir mirip seperti nas Al-Quran. Boleh mengingkari nas Al-Quran? Gak boleh kan? Nas Al-Quran itu gak boleh diingkari. Nas Al-Quran gak boleh diingkari. Hadis mutawatir nomor 2 juga tidak boleh diingkari. Nah, hukum yang bersumber dari hadis mutawatir dan nas Al-Quran itu hukum yang sifatnya qot'i. Contoh, wajibnya sholat itu qot'i sudah, gak ada yang ingkar. Ingkar sama kewajiban sholat, waduh bahaya, bisa dianggap keluar daripada agama Islam. Nah, hadis Muslim tadi ini sahih memang. Jalur sahih itu yang kita bahas, sanadnya dan matannya. Sahih, jalurnya sahih, cuma riwayatnya cuma satu jalur. Makanya namanya hadis ahad. Bedanya ahad sama mutawatir gimana? Bedanya begini. Bedanya gini. Ini contoh kehidupan sehari-hari. Jenengan di rumah, datang satu orang ngomong, itu pasar yang ada di sebelah sana kebakaran. Yang ngomong cuma saya. Itu bisa langsung dipercaya enggak ini? Bisa langsung dipercaya? Belum. Ini kan duduk di rumah. Pas datang satu orang, pasar sana kebakaran. Oh iya. Dan lagi satu orang, pasar sana kebakaran. Lagi satu orang, pasar sana kebakaran. Jalur yang meriwayatkan omongan berita pasar kebakaran itu banyak dan jalurnya jauh-jauh. Yang satu orang Sukoharjo, yang satu orang Klaten, yang satu orang Wonogiri. Enggak mungkin mereka sepakat dulu, ayo kita bohong bareng, enggak mungkin. Nah, ini namanya mutawatir. Paham ya? Jadi jalurnya itu banyak dan disepakati tidak mungkin mereka kompak untuk bohong bareng, enggak mungkin. Jadi ini satu hadis yang mutawatir. Ini hadisnya Imam Muslim ini tadi, ini hadis sahih, tapi ini ahad. Ini ahad. Lah hadis ahad itu sifatnya dzanni, sifatnya baru persangkaan. Jadi enggak bisa kita menghukumi dari hadis ahad ini, enggak bisa. Harus kita cari referensi yang lain, yang lainnya. Itu dalam kita menanggapi hadis riwayat Imam Muslim. Kira-kira sampai di sini dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah kuat apa enggak? Kuat ya? Kuat. Yang pertama. Yang kedua, Hadis sahih yang Muslim, yang sudah kita sepakati, ini sahih. Ini sahih. Jadi jangan terus jangan habis ngaji enggak ya, Imam Muslim itu hadisnya ora sahih. Jangan. Ngawur itu kelihatan enggak pinternya itu malahan. Kita sepakati ini hadis sahih. Cuma hadis sahih yang ahad ini ternyata bertentangan dengan Al-Qur'an. Long Al-Qur'an mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Quran mengatakan kita enggak mungkin ngadab sebelum kita mengutus rasul. Dan enggak mungkin ngadab sebelum kita mengutus rasul. Berarti ahlul fatrah selamat. Dan sekarang kok dikatakan orang tua Nabi di neraka lewat hadis ahad, kok bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, berarti ini namanya kalau sudah ada hadis bertentangan dengan yang lebih kuat, itu namanya syadz. Syadz itu hadisnya bukan berarti enggak sahih, tetap yang dipakai dikatakan sahih boleh. Tapi yang pertama tidak boleh dipakai, yang kedua kalau tetap maksa mau kita pakai itu harus ditakwil. Namun terlepas dari semua itu tetap kita akui ini adalah hadis sahih. Karena memang ucapannya ulama, ucapan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya beliau mengatakan, Imam Nawawi ini kadang-kadang namanya dicatut juga. Imam Nawawi juga mengatakan orang tua Nabi di neraka. Tapi lihat gimana ucapan Imam Nawawi, mata khalafa khabarul ahad nassal Quran au ijma'an wajib tarku dhahiri. Kapan aja ada khabar ahad kok bertentangan dengan nas Quran dan ijma', maka dohirnya harus kita tinggalkan. Boleh kita pakai tapi harus kita takwil. Sampai di sini jelas? Dalil Ahlussunnah wal Jamaah kuat ya? Dalil kita itu kuat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutkan lagi. Terus bagaimana caranya kita mentakwil? Caranya kita mentakwil, satu, itu yang sudah ada di buku itu. Satu, yang pertama ada riwayat. Riwayat ini hadisnya hadis dhaif. Itu tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Haji Wada, waktu itu Nabi Muhammad jadi kelihatan sedih, dan setelah itu pergi, kemudian setelah itu balik lagi dalam keadaan bahagia. Tapi mengatakan zahabtu liqabri ummi fasa'altullaha yuhyiha fa'ahyaha fa'aminat bi waraddahallah. Aku pergi ke kubur ibuku, kemudian aku minta sama Allah untuk menghidupkannya. Kemudian Allah menghidupkannya, kemudian ibuku beriman kepadaku dan Allah mewafatkannya kembali. Ini dhaif, tapi bisa jadi tempat untuk takwil. Takwil itu gimana? Merubah, berpindah dari makna zahirnya itu takwil. Atau juga diriwayatkan dari Imam Suhaili bahwa dalam kitabnya Ar-Rad bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayuhyiya abawaihi fa ahyahuma tsumma amana tsumma amatahuma. Sebenarnya Rasulullah memohon kepada Tuhannya untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, maka Allah menghidupkan kedua orang tuanya. Bagi Nabi, tsumma amanna, kemudian setelah itu kedua orang tua Nabi beriman kepada Nabi, kemudian sama Allah diwafatkan kembali. Kata Imam Al-Qurtubi, itu kan ada hadis larangan istighfar, kok kemudian ada hadis tentang haji wada itu. Kata Imam Qurtubi, enggak usah dipertentangkan. Jadi kalau ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan, bukan dipertentangkan terus digugurkan salah satunya, enggak, tapi digabungkan. Hadis yang tentang Allah menghidupkan kedua orang tua Nabi ini datangnya terakhir. Kalau ada pertentangan, kemudian ada hadis yang datangnya terakhir, bisa dimaknai yang datangnya terakhir adalah nasikh yang menghapus hadis yang sebelumnya. Lah, berdasarkan dalil-dalil itulah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap dalam keputusannya orang tua Nabi selamat. Ada yang mengatakan orang tua Nabi ahli fatrah, ada yang mengatakan orang tua Nabi itu ikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Yang jelas sepakat bahwasanya mereka, orang tua Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selamat dan akan masuk ke dalam surga. Terlepas jalurnya, ada yang mengatakan jalurnya ahli fatrah, mengatakan jalurnya dihidupkan lagi, mengatakan jalurnya itu karena ikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Intinya dari tiga jalur ini orang tua Nabi adalah orang yang selamat. Nah, kesimpulannya akan saya bacakan kesimpulan Imam Suyuti ringkasan. Ini terutama untuk panduan bagi kita semuanya. Kata Imam Suyuti, tetap ini setelah beliau memaparkan semua dalil tentang orang tua Nabi itu selamat, berbagai macam dalil. Terus, nganti mocone mumet. Saking akeh dalile. Sampai baca pusing dari banyaknya dalilnya. Quran ada, hadis sahih, hasan, dhaif ada, ucapan ulama ada semuanya komplit. Kemudian kaidah-kaidah, cara pengambilan dalil istidlal ada semuanya. Imam Syafi'i telah memaparkan itu semuanya, beliau mengatakan walaupun sudah saya tulis, saya gamblangkan dengan jelas ini pemaparan-pemaparan ini tadi, cuma tetap sebagian orang tetap bersikukuh dengan pendapat mereka. Pendapat mereka. Mereka bahwasanya ya sudah orang tua Nabi di neraka, enggak usah kita pakai takwil atau mempelajari ini atau ngomong begitu, wis pokoknya orang tua Nabi ada di neraka. Nah, kata Imam Suyuti, lah kalau seperti itu ya tetap harus fair juga. Kenapa? Bahwasanya kita, sekalipun seandainya ada yang berpendapat seperti itu, ya silahkan. Cuma Anda harus tahu bahwasanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, la tu'dzul ahya bisabil amwat. Jangan kamu ganggu yang hidup dengan mencaci maki yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga ada firman Allah Ta'ala, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Jadi tetap buat golongan yang berpendapat, saya enggak mampu, saya tetap mengikuti Albani misalkan, orang tua Nabi masuk ke neraka, ya silahkan, cuma jangan kamu sebutkan itu. Simpan untuk keyakinan kamu. Memang kamu enggak bisa mau nerima dalil sebanyak ini tadi, dan sebanyak disampaikan oleh para ulama, ya simpan itu untuk diri kamu, jangan kamu sebutkan, jangan kamu bicarakan. Kenapa? Ini termasuk adab. Ditanya Imam Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, salah satu ulama dari madhab Malikiyah, itu ditanya, gimana kalau ada orang yang mengatakan inna aban nabi finnar? Gimana kalau ada orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka itu hukumnya gimana? Dan ini Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, beliau mengatakan fahuwa mal'unun. Orang yang berani ngomong orang tua Nabi di neraka, maka itu adalah orang yang terlaknat. Kenapa dalilnya? Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, maka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan ada di akhirat. Wala adza a'dhamu min ayyuqala an abihi annahu finnar. Dan tidak ada gangguan bagi seseorang lebih orang diomongi begini, bapakmu di neraka loh. Itu kalau kita ngomong sama orang biasa aja itu tidak, Bu. Tidak boleh. Gimana kalau kita mengatakan itu kepada ucapannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan begini, Anda mengganggu orang lain tapi dengan perbuatan mubah, itu enggak apa-apa, tidak dihukumi satu hal yang haram. Anda mengganggu orang lain dengan perbuatanmu mubah, umpama maaf ngapunten ini, orang kalau minum kopi hukumnya mubah ya. Ada orang yang aneh, dia pusing kalau lihat orang minum kopi, kita minum kopi di depannya dia, boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah, mubah kok. Hukumnya mubah. Walaupun sebaiknya tetap dihindari. Tapi kalau perbuatan mubah mengganggu Nabi Muhammad SAW, tidak boleh, haram. Perbuatan mubah mengganggu Nabi, hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW itu mendengar bahwasanya waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menikahi putrinya Abi Jahal. Putrinya Abi, itu kata Rasul, aku enggak mau mengharamkan apa-apa yang dihalalkan sama Allah. Akan tetapi, cuma ya, jangan sampai putrinya Rasul itu bertemu dengan putrinya musuh Allah pada satu laki-laki. Rasul enggak mengharamkan ya kan? Berarti hukumnya mubah. Cuma kalau sampai Sayyidina Ali nikah dengan putri Abu Jahal, itu Rasul akan terganggu. Akhirnya sama Sayyidina Ali diurungkan niatnya untuk menikah dengan putrinya Abu. Nah, kita berarti Sayyidina Ali, nggak usah berpikir macam-macam lah. husnudzon aja, jangan kayak yang tadi kita. Dari golongan yang aneh-aneh tadi itu, husnudzon aja. Putrinya Abu Jahal itu sudah masuk ke dalam agama Islam, dinikahi hukumnya halal. Nikah lagi hukumnya halal, mubah ya kan? Cuma karena Rasul terganggu dengan itu mubah, maka tetap ditinggalkan oleh Zainal bin Abi Thalib, yang mana para ulama mengatakan perbuatan mubah kalau mengganggu Rasulullah SAW itu hukumnya bisa jadi haram karena mengganggu Rasul. Intinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat orang tua Nabi selamat, tapi dengan jalur-jalur tadi itu. Dan ada juga yang memilih untuk tidak berkomentar. Nah, gimana untuk yang berbeda pendapat? Untuk yang berbeda pendapat, kalau Anda berceramah di negara yang di situ bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan, enggak akan ada yang terganggu. Tidak akan ada yang terganggu, apa? Sama semuanya, sama kamu soalnya. Maaf, ceramah di Saudi, ya silahkan. Mempodoh semuanya begitu kok. Kalau ceramah di sini, enggak boleh. Nah, di sini akan menimbulkan konflik dan perpecahan nantinya. Kenapa? Karena di sini bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau memilih tema untuk ceramah, pilihlah tema yang bisa diterima oleh semua kalangan, khususnya bisa diterima oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memilih tema untuk kalangan mereka, enggak usah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bebas. Yang penting sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan Anda sampaikan. Kenapa? Karena memang daerah ini mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau jenengan ceramah di Saudi ya beda, sesuaikan temanya. Tapi jenengan ceramah di sini ya tetap dengan tema yang sudah ditentukan dengan aturan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita semuanya insya Allah bisa menjadi orang yang beradab kepada orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya mungkin ada pertanyaan, bisa 3 pertanyaan silakan. Kalau bisa yang berkaitan dengan tema, silakan. Monggo kalau ada yang mau nanya. Silakan. Monggo Bu, ya. Ada mic-nya enggak? Ya, Mas Ani di belakang Ibu-ibu. Ya, terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu, Bib, tentang apa itu syarat-syarat untuk membuat hadis. Untuk dikriteriakan sebagai hadis. Ahad itu, kalau sudah sahih itu apa? Enggak seperti hadis mutawatir juga. Karena kriterianya sudah ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, Bib, bagaimana dengan orang-orang sekarang ini? Banyak orang-orang awam di seluruh dunia, bukan hanya yang mereka di dalam hutan-hutan, tetapi ini di hutan belantara manusia-manusia kafir yang lainnya. Tidak sampai keterangan Islam kepadanya. Apakah mereka juga bisa disebut fatrah itu tadi, sehingga yang berdosa, sehingga siapa yang berdosa atas dosa mereka? Apakah ulama juga turut menanggung dosa mereka karena tidak mendakwahi mereka? Yang ketiga, bagaimana dengan orang tua nabi-nabi yang lain, Bib? Apakah dihukumi juga sebagai orang tua nabi kita Muhammad SAW? Kita contohkan Nabi Ibrahim, bapaknya bekerja membuat patung dan melarang Nabi Ibrahim untuk mengganggu patung-patung yang ditanam di sebelah-sebelah Mekah. Lalu saya ingin tanya, Bib, kalau di buku apa itu namanya? Durratun Nasihin. Di Durratun Nasihin itu saya membaca ada di sana itu di bawah-bawah hadis itu ada kata-kata khazinatul ulama, ada kata-kata zibdatul wa'izina, ada kata-kata syifa'un syarifatun, ada kata-kata hayatul kulubi, ada kata-kata al-jami'us sohir, ada kata-kata raunakul majalis, ada kata-kata zahratul riyad, ada kata majalisul anwari, ada kata miskatul anwari, dan masih banyak lagi. Apakah itu hadis-hadis tergabung dalam hadis yang mana? Apakah do'if, apakah ahad atau apakah ada di situ yang mutawatir atau bagaimana, saya sama sekali belum tahu. Terima kasih. Syamun Rahim. Yang pertama tadi hadis ahad dan hadis sahih. Jadi beda klasifikasi itu. Kalau hadis ahad mutawatir itu yang dibahas jalurnya. Jalur sampainya. Berapa jalur? Ini yang dibahas. Yang dibahas jalurnya. Kalau satu jalur itu hadis ahad. Kalau banyak jalur seperti tadi itu hadis mutawatir. Ya, saya contohkan lagi biar agak jelas. Saya dengar misalkan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, kalau pasar sana kebakaran. Ini semuanya orang Klaten dan orang Sukoharjo. Saya dengar lagi dari fulan, pasar sana kebakaran. Pasar yang sama tadi kebakaran. Ini jalurnya orang-orang Wonogiri. Kemudian saya dengar lagi dari jalurnya orang-orang Sragen. Ini jadi fulan. Karena banyak jalur, ini namanya hadis mutawatir. Satu jalur aja ini namanya hadis ahad. Kalau kita bahas jalurnya, ini namanya dari sisi ahad atau mutawatirnya ini tadi, itu dari sisi jalur. Cuma kalau kita masuk ke sahih, itu kita bahas sanadnya. Jadi ucapan itu dari Rasul sampai kepada Imam Bukhari atau sampai kepada ahli hadis itu, sanadnya itu ulamanya yang persat, orang yang meriwayatkan ini itu orangnya gimana. Kalau orangnya tuh hafalannya kuat, orangnya adil, kemudian matan hadisnya enggak bertentangan dengan sahih lainnya, maka dinamakan itu adalah hadis sahih. Dinamakan adalah hadis sahih. Jadi satu jalurnya ini yang dibahas. Bisa jadi sahih ahad bisa, sahih mutawatir juga bisa. Cuma kalau sifat penghukumannya, kalau hadis itu hadis mutawatir, itu sifatnya qat'i. Jadi setelah Al-Quran itu hadis mutawatir. Selain hadis mutawatir, hadis ahad itu sifatnya dhanni. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di buku-buku hadis, tapi jangan sembarang buku hadis. Pilih buku hadisnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang paling enak buku hadisnya karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu bagus itu untuk dibaca. Yang pertama, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Lupa aja. Oh, ayah-ayah Nabi yang lain ya. Ayah-ayah Nabi yang lain gimana? Nah, gimana tentang ayah Nabi Ibrahim contohnya? Itu kan jelas bahwasanya Nabi Ibrahim kan ketika izqala Ibrahimu li abihi azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya azar, itu gimana? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang maksud abihi, bapaknya, dalam ayat di atas itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi itu adalah ayah asuhnya, yang mana itu juga pamannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi sebagian ahli tafsir itu berpendapat bahwasanya ayahnya semua nabi itu juga insyaallah adalah orang-orang yang mulia, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Bagian ahli tafsir yang bisa dilihat di tafsir Imam Fakhrur Razi dan tafsir-tafsir yang lainnya insyaallah begitu. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga yang ada di kitab Duratun Nasihin itu ya. Yang apa sih yang orang yang tidak sampai ke dalam bagi dia dakwah. Jadi orang yang tidak sampai kepada dia dakwah itu bukan ahlul fatrah. Tapi man lam tablughu dakwah. Orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Gimana orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak dihukumi dia kena tuntutan seperti mukallaf. Dan insyaallah dia juga akan selamat. Cuma di zaman era seperti sekarang ini, orang yang tidak sampai kepada dia dakwah, seandainya ada, itu pun sangat jarang sekali. Mungkin pernah kita bahas di Senin-Senin yang waktu itu kan, pernah kan? Ada satu pembahasan, gimana orang yang tidak sampai kepada dia dakwah Islam. Gimana? Kalau tidak sampai kepada dia dakwah Islam, maka dia tidak terkena tuntutan nanti ada di akhirat. Itu pernah dibahas sama para ulama. Jadi bukan fatrah ya. Kalau fatrah itu adalah orang-orang yang dia itu memang tidak ada Rasul. Yang masalah orang yang tidak sampai kepada dia dakwah, itu ada yang menyamakan dengan fatrah, ada yang membedakan. Bukan fatrah, cuma tetap sama-sama akan menjadi orang yang selamat. Kemudian yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin itu dari kitab-kitab hadis. Memang harus diakui bahwasanya sebagian besar yang dari kitab Durratun Nasihin itu adalah hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif. Makanya istilahnya perlu berhati-hati, jangan sampai mengambil hukum dari kitab Durratun Nasihin. Ambil hukum itu dari kitab-kitab fikih, yang itu hadisnya adalah hadis-hadis sahih dari kitab Durratun Nasihin, ya buat untuk nasihat, nasihati diri sendiri, menasihati orang lain, silahkan. Cuma itu tadi, memang sebagian besar hadisnya adalah hadis-hadis dhaif. Jelas gitu, Bu? Ada lagi? Yang lagi satu. Bapak-bapak, monggo. Silakan. Ada? Ya, monggo. Terima kasih Beb Maknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan tentang patron tadi kan. Di situ ada jeda antara Rasul 1 dan Rasul berikutnya. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih, masa berlakunya katakanlah Isa menyampaikan syariatnya itu sampai batas berapa? Sehingga dikatakan ini terus terjadi ini masa fatrah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud masa fatrah itu jadi maksudnya mungkin kok tidak sebenarnya Nabi Muhammad kan setelah Nabi Muhammad dia kan nanti ada yang melanjutkan dakwahnya gitu lah. Ya mungkin di waktu itu tidak ada yang melanjutkan dakwah Nabi Isa. Memang ada orang yang memeluk agama Nasrani. Dan dia tidak melanjutkan dakwah Nabi Isa. Sudah berdirinya nanti Nasrani, nanti anaknya Nasrani, anak lagi Nasrani gitu. Ya sampai sejauh mana? Ya memang waktu itu kan setiap Nabi itu diutus untuk kaumnya. Nabi itu diutus untuk kaumnya. Cuma Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk kepada seluruh alam. Bahkan para ulama pun juga mengatakan bangsa jin itu juga termasuk mendapatkan barokah karena Nabi Muhammad juga diutus untuk manusia dan jin. Tapi kalau nabi-nabi yang lainnya itu hanya untuk kaumnya. Nah, sedangkan yang ada orang Arab yang ada di daerah Mekah dan sebagainya, orang jahiliyah, sebagian dari mereka tidak sampai berdakwah Nabi Isa dan memang enggak ada Rasul waktu itu. Enggak ada Rasul, sehingga sebagian besar dari mereka, terus sebagian dari mereka, usah sebagian besar ya, bagian dari mereka itu masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu itu begitu. Enggak tetap dimasukkan kategori mereka adalah ahlul fatrah. Itu mungkin. Jelas ya? Rasa cukup karena sudah jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Doa yang sedikit ini bermanfaat untuk hadirin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anna lahu ta'alina wa alaikum futuhal arifin. Yufaqihna iyyakum fiddin wa alimna wa iyyakum muta'awil wa hadina iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Subhanallahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري في مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي اغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي فاكتبني في ديوان ساداتي اسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامئ في عطاك غيب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.